إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والسلام ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan kita sampai pada hadis yang ke-35 dan sampai pada syarahnya ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala, walakin hadza fima idam tan'al akhar min ar-radd 'alayh fa amma ma'ar radd idza kana bainahuma qabla al-hajr مودة ولم يعود إليها ففيها نظر. ما شاء الله. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, tetapi ini adalah pembahasan pada kejadian yang salah satunya tidak mau menjawab. Setelah terjadi pertikaian, kemudian satu beri salam, assalamualaikum, yang satu enggak jawab. Maka yang tidak jawab itu yang terkena ancaman-ancaman dosa. Yang sudah memberi salam sudah selesai. Artinya dia sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walakin yang dibahas kemarin itu yang tidak mau. Bagaimana kalau mau diajak salaman, diajak assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman. Tetapi kata Ibnu Rajab, yang tadinya sebelum itu dia punya mawaddah, akraban yang indah dan sebagainya, walam ya'udu ilaiha, tidak bisa lagi kembali ke sana. Fafiha nadhar, itu perlu dibahas lagi. Artinya masih ada pembicaraan para ulama, masih ada perselisihan. Akur, iya akur, umsalam. Tapi sudah dingin, enggak seperti kemarin. Bagaimana ini hukumnya? Mau dibilang bermusuhan? Sudah tidak. Mau dikatakan tidak bisa menjawab salam, tidak mau menjawab salam, mau jawab salam. Tetapi untuk kembali kepada mawaddah yang pertama, tidak bisa. Waqad qala Ahmad fi riwayatil Asram. Berkata Imam Ahmad, dalam riwayat al-Asram, su'ila anis salam. ditanya tentang bagaimana hukum salam setelah pertikaian, setelah saling memboikot. Qala yaqta'al hijran. Itu sudah bisa memutus pemboikotan. Artinya pemboikotan dianggap sudah selesai. Faqala qad yusallim alaihi wa qad sadda anhu. Bisa dia memberi salam, mungkin pula dia menolak. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling ke sana, yang satu berpaling ke sini. Ini gambaran berarti dia masih bermusuhan. Fa idza kana qad auduhu an yukallimahu aw yusafihahu. Kalau orang tersebut sudah berupaya, qad awadahu an yukallimahu, berusaha untuk mengajak bicara, kefal pekher, aw yusafihahu, atau sudah mengajak salaman, berjabat tangan. Wakadzalika rawa an Malik annahu qal. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa dia berkata, la yaqta'al hijran bidunil audu ilal mawaddah. Hanya saja Imam Malik yang berkata tidak dianggap. Fa idza kana, kata Imam Malik rahimahullah, la yaqta'al hijran, tidak dianggap putus pemboikotan tanpa kembali kepada mawadah yang semula. Kalau Imam Ahmad rahimahullah hanya berkata cukup mengajak bicara, berjabat tangan, itu sudah cukup memutus dan dianggap putus pemboikotan. Wa farraqa ba'dhum bainal aqarib wal ajanib. Sebagian ulama lagi malah membedakan antara kerabat dekat dan orang yang bukan kerabat. Faqala fil ajanib, berkata pada tentang orang-orang yang asing yang bukan kerabat, tazulul hijrah bainahum bimujarradis salam. Sudah dianggap tidak lagi terjadi pemboikotan kalau sudah memberi salam. Sudah, titik. Bikhilafil aqarib, berbeda kalau itu kerabat dekat. Wa innama qala hadha li wujubil silatir rahim. Mengapa kalau kerabat dekat dibedakan, tidak cukup hanya dengan salam? Karena kerabat dekat ada kewajiban tersendiri, yaitu kewajiban silaturahim. Kewajiban silaturahmi. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wala bay'a ba'dukum ala bay'i ba'd. Dilanjutkan hadisnya, pembahasan tentang menjual apa yang dijual oleh orang lain. Kata Nabi, wala bay'a, dan jangan menjual sebagian kalian atas penjualan orang lain. Qad takatsara annahyu an dzalik. Sudah sekian banyak larangan dalam masalah ini. Sebagaimana dalam dua kitab sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, La yabi'ur rajul ala bay'i akhi. Jangan seseorang menjual atas penjualan orang lain. Wa la yakhthub ala khutbati akhi, dan jangan melamar apa yang sedang dilamar orang lain. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain disebutkan, la yasimul muslim ala saumil muslim. Ini lebih jelas. Jangan seorang muslim menawar apa yang sedang ditawar orang lain. Dia minta berapa? Kan, aku sekian. Aku lebih tinggi dari itu. Itu namanya menawar apa yang ditawar orang lain. Wala yaktub ala khutbatihi, jangan pula melamar apa yang sedang dilamar saudaranya. Kalau tukang mebel biasanya akan berkata dari jauh dengan isyarat. Lagi milih-milih di sebelah nih, toko mebel sebelah, ya, dipanggil dengan isyarat-isyarat, sini lebih murah. Barakallahu fiikum. Wa fi riwayat li muslim, dan dalam riwayat li muslim, sudah, wa kharrajahu min hadis Ibn Umar, Dikeluarkan pula dalam riwayat Ibnu Umar, kharajahu dengan alif itu artinya dua orang, dua ulama, dua imam, maksudnya Bukhari dan Muslim. Wa kharajahu min hadis Ibnu Umar, dan keduanya juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yabi'ur rajul ala bai'i akhi. La yabi', asalnya majzum dengan sukun, tetapi karena bersambung dengan alif lam menjadi kasrah. La yabi'ir rajul ala bai'i akhi. Jangan seseorang menjual apa yang sedang dijual orang lain. Wa la yakhthub ala khutbatihi atau ala khitbatihi atau khitbati akhihi. Jangan pula melamar apa yang sedang dilamar orang lain. Illa an ya'dana lahu, kecuali kalau diizinkan. Karena ini lafaz sahih, maka tambahan kecuali diizinkan menjadi tambahan siqah, tambahan yang sahih. Maka semua hadis-hadis yang di atas pun sama maknanya, kecuali diizinkan. Kecuali diizinkan, kecuali diizinkan. Gimana? Sudah selesai? Anda mau ngelamar juga loh. Oh ya silakan. Sudah ada keputusan? Sudah. Kenapa? Walafduhu li muslim, lafadnya lafad muslim. Wa kharaja muslimun min hadithi Uqbah ibn Amir anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, al mu'min akhul mu'min, fala yahillu lil mu'mini an yabta'a ala bayi akhi. Seorang mu'min, saudaranya mu'min yang lainnya, maka tidak halal bagi seorang mu'min untuk menjual apa yang sedang dijual oleh saudaranya atau membeli apa yang sedang dibeli oleh saudaranya. Wala yakhthub ala khitbati akhihi, dan jangan melamar apa yang dilamar saudaranya, apa yang sedang dilamar oleh saudaranya. Tadinya mau terima, jangan terima, jangan, agak ngepas nilainya itu pas 60% misalnya. Udah ini ngepas ini. Tiba-tiba kamu masuk, tidak jadi itu yang 60%. Ha, ini yang lebih zen. Maaf. Ini barakallahu fikum, akhirnya menjadi masalah buat mereka. Fala yahil, maka tidak dihalalkan yang demikian. Fala yahilu lil mu'min an yabta'a ala bai'i akhihi wa la yakhthub ala khitbati akhi. Bedanya khutbah dengan makna berkhutbah dan khutbah dengan mana melamar, biasanya dikasrahkan kalau melamar. La yakhthub khitbatan au khitbata akhihi. Kalau yakhthub khutbah, maknanya berkhutbah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa la yakhthub ala khitbati akhihi hatta yadhar. Yadhar itu meninggalkan sampai sudah putus, ya, tinggalkan. Wa hadha yadullu ala anna hadha haqqun lil muslim. Kenapa disebutkan hatta yadhar? Karena kalau sudah diterima ya udah enggak bisa dilamar. Kalau sudah diterima, berarti sampai ditinggalkan, maksudnya tidak diterima dan dia pergi misalnya. Maka silakan. Wa hadha yadullu ala anna hadha haqqun lil muslim. Ini menunjukkan bahwa yang demikian adalah haknya seorang muslim atas muslim lainnya. Fala yusawihil kafir fi dalik, maka tidak sama dengan orang kafir dalam masalah ini. Karena pembahasan ini muslim terhadap muslim lainnya. Dimulai dengan mukaddimah al-muslim akhul muslim. Sehingga kalau orang kafir, kamu bahkan perlu menyerobot. Mengapa? Jangan sampai dia dinikahi oleh orang kafir. Dia muslimah. Assalamualaikum. Saya mau melamar anak bapak. Alhamdulillah, tuh kan ada. Jangan yang orang kafir itu. Tolak yang kafir. Boleh? Boleh. Karena disebutkan tadi, ini adalah hakul muslim alal muslim. Hak yang muslim terhadap muslim lainnya. Fala yusawihil kafir fi dhalik. Bal yajuzunil muslimi an yabda'ala bay'il kafir. Bahkan seorang muslim boleh menjual atas apa yang dijual orang kafir. Anda jual yang sama. Kenapa beli sama dia? Kafir. Kenapa? Waqtalafu. Halin nahi litahrim au litanzih. Kemudian ada pembahasan pula dari para ulama, apakah larangan itu larangan haram atau larangan hanya makruh saja. Wa yaktub ala khitbatihi, maksudnya masih yang kafir tadi, dan boleh pula melamar apa yang dilamar orang kafir. Wa huwa qaulul Auza'i wa Ahmad, dan ini pendapatnya Imam Al-Auza'i dan Imam Ahmad. Kama la yathbutul kafir 'ala al-muslimi haqqu syuf'ah 'indahu, sebagaimana tidak sabit pula bagi orang kafir haqqu syuf'ah 'indahu. Pembahasan syuf'ah agak rumit ya. Jadi kalau ada seorang memiliki rumah, di sebelahnya rumah orang lain, kemudian ada sumur yang dipakai bersama, maka tetangga ini punya hak syufa'ah. Atau rumah dengan rumah tetangganya jalannya satu ya, maka punya hak syufa'ah. Apa itu hak syufa'ah? Hak syufa'ah kalau saya mau jual, saya harus bicara dulu sama dia, gimana rumah anda mau jual sama begini, permisi. Kenapa? Karena jalannya sama. Kalau ternyata yang belinya orang yang begini-begini-begini tidak seperti dia, jadi masalah nanti. Nah itu namanya hakku syufa'ah. Kenapa kok harus tanya sama dia, harus urun sama dia? Nah, jalannya satu, atau sumurnya satu, atau wuwungannya satu. Anda pernah tinggal dulu dengan bahasa lama wuwungannya satu. Di Pemujudan, wuwungan gini, di bawahnya rumahnya dua. Dan sumurnya satu lagi. Separuh ke sana, separuh ke sini. Nah itu punya hak syufa'ah, kalau mau dijual dan sebagainya harus ada pembicaraan dengan tetangganya. Nah kalau di sini kata beliau, kata dua imam tadi, Imam Al-Auza'i dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mengatakan sebagaimana orang kafir tidak memiliki hak syufa'ah, wa katsir minal fuqaha idzahabu ila anna nahya 'amun fi haqqil muslim wal kafir. Tetapi sebagian yang lain dari para fuqaha bermadhab kepada larangan ini umum untuk seluruh muslim dan kafir. Jadi pendapat pertama tadi, ini hakul muslim alal muslim. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan ini adalah adab pada semua orang, muslim ataupun kafir. Waqtalafu halin nahi litahrim au litanzih. Dan biasanya para ulama menyebutkan yang pertama yang rajih. Baru kemudian katanya. Atau dengan bahasa mereka, sighatut tamrid. Sighatut tamrid itu bahasa yang menunjukkan kelemahan pendapat tersebut. Dan dikatakan pula, katanya, konon dikatakan, itu sudah mulai lemah. Ya. Sehingga yang pertama dulu, yang sahih atau yang rajih, baru kemudian, dan dikatakan pula, dan sebagian mereka berkata, dan seterusnya. Kata beliau, waqtalafu ayoban. Kalau itu dilarang, larangannya haram apa makruh? Qala fa min ashabina man qal, di antara sahabat-sahabat kami kalau kata Ibnu Rajab berarti Hanabilah, ulama dari mazhab Hambali. Di antara mereka yang berkata huwa litanzihi duna tahrim, ini adalah makruh tidak sampai haram, ada di antara kami. Was sahih, tetapi yang sahih alladhi alaihi jumhurul ulama, yang sahih adalah apa yang dipegang oleh jumhur kebanyakan para ulama, annahu litahrim, bahwa itu adalah haram, larangannya larangan haram. Waqtalafu hal yasihul bay' ala bay' akhi. Kemudian pertanyaan lagi, diperselisihkan lagi, apakah sah jual belinya, jual beli atas jual beli orang lain, apakah sah? Barakallahu fiikum. Kaidah dari para ulama menyatakan annahyu yaqtadil fasad. Larangan itu memiliki konsekuensi kerusakan. Kalau dilarang tapi dilanggar, maka jual belinya rusak. Pernikahan dilarang begini kemudian dilanggar, maka pernikahannya rusak. Tetapi ternyata ada rincian lagi di kalangan para ulama. Larang itu berkait dengan apanya? apakah berkait dengan aslul aqdi, intinya akad, ijab qabul, atau tidak berkait dengan intinya akad. Kalau berkait dengan intinya akad, maka jual belinya tidak sah. Misalnya jual beli barang tidak jelas isinya apa. Padahal syarat jual beli harus maklum, harus sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli. Ini penjualnya tahu, pembelinya enggak tahu. Pokoknya sekian, nanti kamu akan dapat yang menakjubkan. Itu enggak boleh. Nah, ini intinya jual beli, maka tidak sah. Tetapi kalau yang sedang kita bahas bukan intinya jual beli. Intinya jual beli adalah barangnya, uangnya, harganya, keridoan dua belah pihak. Sekarang ini sah semua, ada semua. Tapi justru yang enggak rido pihak lain. Yang enggak berkait dengan jual beli. Yaitu orang yang sedang nawar, kok kamu suruh buat begitu? Nah, apakah ini masuk di situ atau tidak? Kalau masuk, maka jual belinya tidak sah. Kalau tidak masuk, maka dosa dia, jual belinya tetap sah. Yang mana yang rajih? Kata Ibn Rajab rahimahullahu taala, hal yasihu al-bay' ala bay' akhi aw an-nikah ala khitbatihi? Apakah sah jual belinya kalau dia menyerobot apa yang sedang ditawar orang lain, atau nikah atas apa yang sedang dilamar orang lain? Faqala Abu Hanifah wasyafi'i wa aktsaru ashabina, mereka semua berkata yasih, jual belinya, pernikahannya tetap sah. Wa qala Malik fi nikah, berkata Imam Malik dalam masalah pernikahan, innahu in lam yadkhul biha farraqa bainahuma. Kata Imam Malik, kalau belum dukhul, pisahkan dulu. Belum dukhul, belum jima, tetapi sering ditafsirkan belum masuk kamar berdua. Sebab kalau masalah jima enggak bisa diteliti. Kita enggak tahu. Pokoknya kalau masuk kamar dikatakan sudah selesai. Sudah dianggap itu adalah jima atau golabah kemungkinan besarnya. Kalau belum, misalnya tiba-tiba lagi akad dan sebagainya, tamu-tamu undangan masih datang, ya, belum masuk kamar. Sebentar, pisahkan. Kenapa wahai Imam Malik? Ya, yang ngelamar pertama harus ridho. Belum ada keputusan tiba-tiba kamu masuk. Wa indakhala biha lam yufarraq, tetapi kalau sudah kadung masuk maka tidak dipisahkan. Wa qala Abu Bakar min ashabina fil bai'i wan nikah, berkata Abu Bakar dari sahabat-sahabat kami dari madhab Hanabilah, berkata dalam masalah al bai' wan nikah yang seperti itu, innahu batilun bi kulli hal, kata beliau bahwa ini batil bagaimanapun juga. Wa hakahu an Ahmad, dihikatkan mula dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa ma'nal bay' ala bay' akhi, taib maknanya apa? Menjual apa yang dijual orang lain atau membeli apa yang dibeli orang lain. Ma'nahu ayyakuna qad ba'a minhu syai'an fayabdul lil mushtari sil'atahu liyashtariha. Maknanya dia telah menjual daripadanya sesuatu, kemudian dia berikan kepada penjual tadi barangnya agar dia beli. Ini sedang menjual kepada pembeli dan kamu jualkan barangnya juga. Nih, punya saya juga punya barang yang sama begini-begini-begini, lebih murah, lebih bagus dan seterusnya. Tak boleh. Wa yafsakh bai'al awwal, jadi membatalkan jual beli yang pertama. Oh iya, udah gak jadi, saya ini aja. Itu yang dikatakan bai' ala bai'i akhihi. Wa hal yaqtasu dhalika bima idza kana al-badl fi muddatil khiyar? Apakah itu khusus bahwa penawaran tadi di waktu muddatil khiyar, bihaitsu yatamakkan al-mushtari min al-fasakh fihi, di mana sang pembeli bisa membatalkan jual belinya? Am huwa amun fi muddatil khiyar wa ba'daha, atau itu umum pada muddatil khiyar ataupun setelahnya? Berarti harus dibahas tentang muddatul khiyar. Muddatul khiyar adalah waktu si pembeli masih bisa memilih dia jadi atau tidak jadi. Kalau Ba'dahu, kalau setelahnya, berarti sudah terjadi transaksi. Ya sudah, saya beli, saya jual. Enggak jadi, ada barang yang lebih bagus. Gitu. Itu kalau setelah. Ya. Dan Nabi menyatakan, al-khiyaru malam yatafarraqa. Al-khiyar, hak pilih, jadi atau tidak jadi, beli atau tidak beli, malam yatafarraqa. Selama keduanya belum berpisah. Baik. Ikhwan ibn na'azukumullah, dikatakan fi ikhtilaf bainal ulama. Yang tidak boleh tadi yang mana? Yang setelah muddatul khiyar atau yang sebelum muddatul khiyar? Ikhtalafal ulama. Qad hakahul imamu Ahmad. Telah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat Harb. Wa mala ilal qawli. Beliau cenderung kepada pendapat. Bi annahu amun fil halain. Bahwa itu umum sifatnya pada dua keadaan. Fi muddatil khiyar. Apalagi ba'daha. Fi muddatil khiyar. Apalagi ba'daha. Saya pakai bahasa apalagi. Karena kalau ba'daha kejam sekali. Kalau muddatul khiyar itu dia masih milih. Iya bang, jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Tiba-tiba ditawarkan. Wah, ini lebih bagus. Maaf, saya beli ini aja. Dia punya hak pilih kan? Masih punya hak pilih. Tetapi kalau yang kedua, sudah jadi. Sudah saya beli. Kamu beli di mana? Balikkan. Ini saya punya lebih bagus begini. Iya, balikkan. Ini dua pelanggarannya. Di samping bayi ala bayi akhihi, dia melanggar pula tentang masalah khiyar. Nabi berkata, al-khiyaru malam yatafarraqa. Khiyar itu sebelum berpisah. Kalau sudah berpisah, tidak bisa balik. Makanya benar tuh tulisan. Apa yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu secara syar'i benar. Kalau sudah berpisah. Kalau sudah berpisah. Tidak bisa lagi dikembalikan. Illa khiyarul aib. Kecuali khiyar dalam bentuk aib. Khiyarul aib adalah katanya sempurna, ternyata ada cacatnya. Dikatakan merah, dibuka putih. Itu boleh kembali. Karena saya mau belinya putih, kok ternyata merah. Atau sebaliknya, saya mau merah, ternyata putih. Atau cacat, dalamnya rusak. Itu khiyarul aib. Kalau khiyar yang biasa, malam yatafarraqa. Sebelum berpisah, kan sudah berpisah? Sudah. Nah, bagaimana kalau orangnya sama-sama di penjara? Saya beli, saya jual. Gak pernah berpisah. Maka besok masih bisa. Ah, gak jadi. Setelah seminggu masih bisa. Kata para ulama, setelah pindah tempat atau pindah pembicaraan. Setelah pindah tempat atau pindah pembicaraan. Jadi misalnya, jual beli sudah, ya kan? Ya, jadi udah. Terus ngobrol masalah apa lagi. Oh itu sepulan juga ternyata ketangkap. Karena masalah yang sama dengan kita. Masa? Oh ini tadi gak jadi? Oh gak bisa. Sudah pembicaraannya berpindah pada pembicaraan lain. Saya darji ila qawli Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Qala fi khilaf, dan dikatakan bahwa Imam Ahmad cenderung ila al-qawli bi annahu am, bahwa itu am, umum sifatnya pada hal lain. Apakah sebelum khiyar, pada muddatul khiyar ataupun setelah muddatul khiyar. Wa huwa qawlu ta'ifatun min qawlu ta'ifatin min ashabina, dan itu adalah pendapat beberapa orang dari ulama kami. Ini mazhab Hanabilah. Wa minhum man khassahu, di antara mereka ada yang mengkhususkan, bima idza kana dzalika fi muddatul khiyar, bahwa itu dilarang pada muddatul khiyar. Wahuwa zahir, dan itu sangat zahir. Mengapa sangat zahir? Karena kalau sudah tidak ada lagi khiyar, gak bisa dikembalikan hukum asalnya. Oh saya gak jadi. Kenapa gak jadi? Ada cacat? Gak ada. Apakah ada salah warna yang kamu pesan? Gak ada. Ya sudah, gak bisa dikembalikan. Udah, ternyata ada yang lebih murah. Transaksi sudah terjadi, gak bisa dikembalikan. Sehingga larangan itu adalah ketika musawamah. Musawamah itu tawar-menawar. Saum, tawar, menawar. Bukan pakai sod. Kalau saum pakai sod, puasa. Kalau saum, ya, makanya jangan salah ucap. Ya. Saya lagi saum ini. Ya. Kok makan? Ya karena saum itu tawar-menawar, bukan puasa. Ya. Enam. Kalau saling tawar-menawar, musawamah. Musawamah. Qala dikatakan, sebagian juga berkata bahwa itu khusus pada mudat tawar-menawar. Fi halatil musawamah. Wa huwa zahir kalam Ahmad. Dan itu yang tampak pada ucapan Imam Ahmad dalam riwayat Ibn Mashish. Wa mansusu Syafi'i. Itu pula yang disebutkan secara nas oleh Imam Syafi'i. Wal awal azhar. Yang pertama lebih zahir larangannya. Mengapa? Lebih zahir sudah disebutkan tadi. Kalau ketika tawar-menawar saja tidak boleh. Apalagi kalau sudah selesai akad dibatalin gara-gara jual atau orang lain yang menjualnya. Lianal musyari wa in lam yatamakkan minal fashi. Karena seorang yang membeli, walaupun tidak memungkinkan untuk membatalkan jual belinya binafsihi, ba'dan qida'il khiyar, setelah selesainya hak pilih, fa'inahu idha raghaba fi raddi sil'ah. Karena kalau dia sangat berkeinginan untuk mengembalikan barang dagangannya, yang pertama, ala ba'i'iha, atas penjualnya, maka itu akan jadi masalah. Atau justru berkesan dengan kesan yang jelek. Ternyata kamu ini memeras saya, misalnya. Padahal perbedaannya cuma sedikit. Jualnya mahal pisan. Nah, itu kalau bahasa Jawanya pisan. Nah, kan enggak enak jadinya. Gara-gara orang tadi yang menawarkan barang yang sedang ditawar orang lain. Fainahu yatasabab ila raddiha. Bisa jadi akan menyebabkan barang itu dikembalikan. Bi anwa' minat turuqi. Dengan berbagai macam cara. Al-muqtadiyah lidarari. Yang akan membawa kepada madarat. Kepada pertikaian. Kepada permusuhan. Kepada gak enak. Gak enak akhirnya terjadi pertikaian. Walau bil ilhahi alaihi fil mas'alah. Walaupun harus dengan ilhah. Ilhah itu merengek-rengek. Tolonglah kembali ke sehingga jadi. Oh, pokoknya bagaimana supaya batal. Mengapa? Di bayangannya itu ada yang lebih murah, lebih bagus. Ditawarkan oleh temannya. Wama adda ila dararil muslim. Dan itu akan membawa kepada madarat pada seorang muslim. Kana muharraman. Tentunya membuat madarat pada seorang muslim. Muharram. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hakadha dhakarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam katta'lili lima taqaddam. Demikian diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam katta'lil. Ta'lil itu alasan. Makanya ketika seorang berpendapat, dia harus mendatangkan dalil wa ta'lil. Dalil wa ta'lil. Ta'lilnya karena begini, karena begini, karena begini. Sebagaimana dalam hadis, bagaimana dalam ayat. Ta'lil dulu baru dalil. Maka Nabi SAW membawakan kalimat ini di akhirnya sebagai ta'lil, sebagai alasan. Tidak boleh menjual apa yang dijual orang lain, tidak boleh melamar apa yang dilamar orang lain, tidak boleh permusuhan, tidak boleh saling berpaling, tidak boleh. Karena, ini ta'lilnya, karena kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa fi isyarah ila annahum idza tarakut tahasud wat tanajush wat tabaghud wat tadabur wa bai ba'dihim ala bai ba'd kanu ikhwana. Dan ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau mereka meninggalkan saling hasad, meninggalkan saling curang, meninggalkan saling tabaghud, saling membenci, wat tadabur, saling berpaling, dan meninggalkan sifat menjual apa yang dijual orang lain, melamar apa yang dilamar orang lain, maka berarti mereka bersaudara. Wa fihi amrun biktisabi ma yasirul muslimuna bihi ikhwanan alal itlaq. Berarti ucapan Nabi di akhir kunu ibadallahi ikhwana adalah perintah, amrun biktisabi, perintah untuk mencari dan mengambil semua yang menjadikan kaum muslimin menjadi bersaudara secara mutlak. Berarti barakallahu fikum, yang tadi hanya contoh-contohnya saja. Jangan bermusuhan, jangan bertikai, jangan saling curang, jangan saling menjual apa yang dijual orang lain, jangan saling melamar apa yang dilamar orang lain, dan seterusnya. Dan lain-lain-lain-lain-lainnya, seluruh apa yang akan merusak persaudaraan. Itu maknanya. Mengapa? Karena diakhiri dengan kalimat wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang tadi dilarang-dilarang tadi merusak persaudaraan. Maka maknanya yang disebut tadi ataupun yang tidak, jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan rusaknya persaudaraan. Sebaliknya, amrun biktisab, perintah untuk mencari apa-apa yang menyebabkan persaudaraan lebih kokoh, merajut ukhuwah, merangkai ukhuwah, mempererat ukhuwah, itu yang diperintah. Yang diperintah mutlakan, secara mutlak. Wadhalika yadkhul fihi, berarti masuk di dalamnya pula ada'u huquqil muslim alal muslim. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya harus ditunaikan, walaupun tidak disebut di sini. Apa diantaranya? Min raddis salam, menjawab salam. Watashmitil atish, menjawab orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah. Maka kita katakan yarhamukallah. Wa iadatul marid, menengok orang yang sakit. Wa tashyi'il janazah, mengantarkan jenazah. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Wal ibtida' bisalam indal liqa, memulai dengan salam ketika bertemu. Wan nushu bil ghaib, memberikan nasihatnya ketika tidak ada orangnya, maka kita menceritakan kebaikannya. Wa fi Tirmidzi, di dalam riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, tahadu fa innal hadiyyah tadhhab wa harr as-sadr. Saling berhadiahlah kalian, karena sungguhnya hadiah itu akan menghilangkan panasnya dada. Kemarin agak panas, besoknya ini hadiah buat antum. Jazakallahu khair. Oh, ternyata enggak ada apa-apa, dia masih baik-baik saja. Atau dalam hadis yang lain, tahadu tahabbu wa kharaja ghairuhu, dikeluarkan pula oleh yang lainnya dari ahlul hadis kalimat tahadu tahabbu, ditasdidkan di huruf ba dan ditasdidkan di huruf dal. Tahadu tahabbu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Jangan meremehkan hadiah walaupun terhadap orang kaya. Jangan dikira orang kaya tidak hatinya tidak senang ketika dikasih hadiah. Bukan nilainya, aku bisa beli 10 biji bisa. Tapi engkau perhatian kepadanya, engkau perhatikan dia, engkau masih cinta sayang kepadanya. Itu sangat penting. Barakallahu fikum. Wa fi Musnad al-Bazzar an Anas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala tahadu fa innal hadiyah tasillu as-sakhimah. Kata Anas dari Nabi SAW, berhadiahlah atau saling berhadiahlah kalian, karena hadiah itu akan mencairkan yang beku atau mencairkan sesuatu yang mengganjal. Akan menjadi cair, yang tadinya agak enggak enak menjadi luluh, menjadi cair. Wa yurwa an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yarfa'uhul hadith, beliau mengangkat hadis ini menjadi atau menganggapnya marfu'. Qala tasafahu, saling berjabat tangan. Dalam bahasa kita sering disamakan dua-duanya salam. Ayo salaman. Ayo salam. Salam itu ucapan assalamualaikum, salaman berjabat tangan. Dalam bahasa Arab, kalau assalamualaikum iya, itu salam. Tetapi kalau berjabat tangan, tasafahu. Sehingga karena bahasa tadi, ada yang salah paham. Ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku kalau di dekat engkau, seakan-akan melihat surga dan neraka. Tetapi kalau aku pulang ke rumahku, aku guyon-guyon lagi dengan anak-anak, dengan istri, sepertinya aku lupa terhadap surga dan neraka. Kata Nabi, kalau engkau bisa keadaannya terus seperti engkau di hadapanku, lasafahatkumul malaika, lasafahatkul malaika, niscaya malaikat akan menyalami kamu. Terjemahannya begitu. Oh, dikasih salam, assalamualaikum, begitu. Anda bilang salah itu. Oh, bukan salam, Ustaz. Bukan. Yusafi itu berjabat tangan. Lah kok bisa malaikat menjabat tangan manusia? Karena memang yang kayak gitu juga enggak bisa, enggak mungkin. Kalau engkau bisa terus-menerus dalam keadaan kamu seperti di hadapanku, malaikat akan jabat tangan sama kamu. Kata Nabi, la fafahatkumul malaika. Jadi ketika banyak yang salah paham bahwa itu memberi salam, bukan, berjabat tangan malaikat. Kalau bisa. Tapi kenyataannya kata Nabi, walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Tetapi wa ya hamdalah, begitulah manusia, sa'atan sa'ah. Bisa naik, bisa turun. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka di sini berarti musafahah pun termasuk perangkat untuk mempererat ukhuwah. Kunu ibadallahi ikhwana. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tasafahu fa innahu yudhibu syahna wa tahadu. Saling berjabat tanganlah kalian karena itu akan menghilangkan pertikaian atau enggak enak hati. Wa qala al-Hasan, al-musafahah tazidu fil wuddi. Kata al-Hasan, berjabat tangan itu akan menambah kasih sayang. Wa qala Mujahid, balagani annahu idza taraa al-mutahabbani, sampai kepadaku bahwasanya kalau saling melihat antara dua yang saling mencintai, kemudian fadhahika ahaduhuma, salah satunya tersenyum kepadanya, ilal akhar wa tasafaha, kemudian saling berjabat tangan, tahatat khotayahuma, akan berguguran kesalahan-kesalahannya. Kama yatahat alwaraq minasyajar, seperti bergugurannya daun-daun dari pepohonan. Faqila lahu inna hadza la yasiru minal amal. Dikatakan itu ringan sekali, amalan yang sangat ringan. Bertemu, tersenyum, salaman. Qala taqulu yasir wallah. Wallahu yaqul, kamu katakan mudah sedangkan Allah berfirman, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Kalau engkau infakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka, walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah lah yang akan menjinakkan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim. Kamu bilang mudah, padahal kata Allah, kalaupun engkau menginfakkan seluruh apa yang di muka bumi ini sebagai modalnya untuk menyatukan hati-hati manusia, engkau enggak akan bisa. Walaupun modalnya seluruh harta dunia. Nih, 1 miliar buat kamu, 1 miliar buat kamu. Ayo, saling senyum, saling sapa. Kalau Allah tidak satukan hatinya, tidak bisa. Senyumnya kecut. Mau senyum, tapi hati benci, tidak suka. Kok dia dikasih juga? Harusnya saya aja, jangan dia. Masih bermusuhan. Barakallahu fikum. Berarti memang kelihatannya mudah, tetapi itu Masya Allah sangat-sangat-sangat berharga. Sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakum wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.